Baik. Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd al-hadithu thamin wa tis'un ba'd al-mi'atain. Hadith yang ke-298. Masih dalam bab nikah. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan beliau fi sirr. Tentang amalan beliau fisir. Fisir yang di rumahnya. Kalau fil jahr, dalam keadaan mereka tahu. Karena jahran. Tetapi yang sir yang di rumahnya, yang mereka belum tahu. Maka mereka bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah SAW di rumahnya? Faqala ba'duhum, setelah melihat jawaban-jawaban dari para istri-istri Nabi, maka berkatalah sebagian mereka, La atazawwajun nisa, sungguh aku tidak akan mengawini para wanita. Yani maknanya akan sibuk beribadah dan tidak akan mengawini para wanita. Wa qala ba'dhum dan sebagian yang lain berkata, la akulul laham, aku tidak akan makan daging. Di antara ilatnya kenapa tidak makan daging, sebagian sahabat menyatakan inni law akaltul lahma antashiru ilan nisa. Aku kalau makan daging niscaya aku akan muncul semangatnya kepada wanita. Sehingga dia sengaja meninggalkan daging untuk menghilangkan semangatnya kepada perempuan. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian yang lain, la anamu ala firashi, aku enggak akan tidur di kasurku. Ini akan terus beribadah. Ketika sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallam berkhutbah. Fahamidallah wa athna alaihi. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Dan ini kebiasaan beliau. Setiap berkhutbah memulainya dengan pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah ila akhirih. Wa athna alaihi menyanjung Allah Subhanahu wa taala baru kemudian berkata, "Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza." Bagaimana ada kaum-kaum yang berkata demikian dan demikian? Walakinni usalli wa anam wa asumu wa afṭir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bagaimana mereka mengatakan begini dan begitu, padahal aku, kata Nabi, aku salat dan aku tidur, dan aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku mengawini para wanita, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Qawni bin a'azakumullah, perlu diketahui, bahwa hadis ini, walaupun disebut muttafaq alaih, tetapi lafadznya lafad muslim, bukan lafad Bukhari. Adapun lafaz Bukhari seperti yang kita baca dalam kajian sore kemarin di dalam Riyadhus Shalihin baru kita baca kemarin, yaitu ketika dikatakan talasatu rahtin, datang tiga orang kepada istri-istri Nabi kemudian bertanya tentang amala Rasulullah atau amalahu fisir. Setelah dijawab ka'annahum yataqalluha, setelah dijawab mereka merasa kalau itu masih sedikit. Tetapi mereka husnudzon. Itu karena Nabi SAW adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Sedangkan kita tidak dijamin. Maka aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Disebut tiga, berbeda dengan yang disebut di sini. Tidak ada kalimat la akulul lahm. Yang ada adalah kalimat bahwa aku usalli. Aku akan salat dan tidak akan tidur. Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Dan aku tidak akan mengawini para wanita. Dan di akhirnya kalimatnya hampir sama. Ma balu aqwamin qawlu kada wa kada. walakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Tetapi muallif sendiri Al-Maqdis rahimahullah menyatakan di tulisan berikutnya fi umdatihil kubra, beliau menyebutkan bahwasanya yang benar ini adalah lafadz-lafadznya Muslim wa fil Bukhari ma'nahu, dan di dalam Bukhari semakna dengan ini. Naam, alhamdulillah tidak ada perbedaan makna antara kedua lafaz Bukhari maupun Muslim, sehingga labas tidak mengapa disebut dengan muttafaq alaih. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, buniyat hadhihi syari'ah as-samiyah 'ala as-samahi wal yusr. Bahwa agama ini, syariat ini yang samiyah, yang sangat tinggi ini dibangun di atas samah wal yusr. Dibangun di atas kemudahan dan keringanan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Wa irda'un nufus bi tayyibatil hayati wa maladdihal mubahah bih. Dan juga syariat ini dibangun di atas irda'an nufus, dibangun di atas keridhaan jiwa terhadap kebaikan-kebaikan kehidupan dan terhadap kenikmatan-kenikmatan yang mubah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi sesuatu yang disukai oleh manusia, sesuatu yang merupakan kelezatan, tetapi selama itu adalah perkara-perkara yang mubah yang Allah tahu tidak akan mengakibatkan kejelekan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memandang perbuatan itu walaupun dianggap lezat tetapi membawa kerusakan, maka akan dilarang. Dilarang karena kasih sayang Allah kepada kita. Alhamdulillah. Maka dikatakan bahwa bangunan ini atau syariat ini dibangun di atas kemudahan satu, dan di atas sesuatu yang disukai dengan oleh tabiat manusia, dan juga dibangun di atas kurhaha lil'anati wasyiddati wal masyaqqati 'ala nafs. Dibangun di atas ketidaksukaan terhadap keberatan, al-anat kesusahan, wasyiddah juga sama kesulitan, wal masyaqqah sesuatu yang berat 'ala nafs. Artinya dibangun di atas sesuatu yang bertentangan dengan itu. Tidak mungkin ada keberatan, tidak mungkin ada kesusahan, tidak mungkin ada masalah-masalah yang susah. Wahirmaniha min khairati hadhihi dunya, dan juga tidak disukai dalam syariat ini sesuatu yang menentang atau yang menghalangi kebaikan-kebaikan dunia. Berarti agama ini melarang kita untuk menghalangi kebaikan-kebaikan dunia. Berarti agama ini tidak melarang. Silakan mengambil kebaikan-kebaikan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, selama itu dalam batas-batas mubah. Walidah, oleh karena itu, fa'inna nafaran min ashabin Nabi SAW, maka beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW, hamalahum hubbal khair. Mereka didorong oleh semangatnya untuk beramal, semangatnya untuk beribadah, ila ayyadhabu. Mereka terdorong untuk berangkat, pergi menemui istri-istri Nabi SAW. Fayas'alu an amalin Nabi, untuk bertanya tentang bagaimana amalan Nabi SAW fis sirri, di dalam kerahasiaannya. Maknanya alladzi la yattali alaihi ghairu azwajih, yaitu amalan-amalan di rumahnya yang tidak diketahui kecuali oleh istri-istri Rasulullah SAW. Mereka bertanya-tanya bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di rumahnya, apa yang dilakukannya, bagaimana sholatnya, dan seterusnya. Dan tentunya berita-beritanya adalah seperti apa yang disampaikan kepada kita dengan riwayat, dijawab oleh para istri Nabi kepada mereka, dan mereka menyampaikannya kepada yang berikutnya sampai kepada kita. Bahwa Rasulullah SAW misalnya, sebagai contoh, la yazid ala ihda asrata rak'ah, kata Aisyah. Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Yani menunjukkan bahwa sekian Rasulullah SAW salat. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan di dalam beberapa riwayat atau disebutkan oleh beberapa ulama siapa saja para sahabat yang datang tadi. Disebutkan dengan jumlah yang lebih dari 3. Karena di sini disebutkan dengan kalimat nafar. Dan nafar itu adalah sejumlah yang lebih dari 3. Disebutkan Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Mad'un. Kemudian Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lebih sahih tidak disebutkan siapa-siapanya. Dan karena memang riwayat ini akan didapatkan faedahnya dalam keadaan tidak perlu menyebutkan orangnya siapa, tetapi tetap kita berhusnudzon sebagaimana dikatakan oleh syarih di sini, bahwasanya mereka datang kepada istri-istri Nabi dan kemudian mengatakan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh mereka bukan karena meremehkan ibadah Rasulullah sama sekali, tetapi karena raghbatan fil ibadah, karena semangatnya mereka dalam ibadah dan karena semangatnya mereka untuk beramal dengan amalan saleh. Falamma a'lamnahum bihi istaqalluhu, ketika dijawab oleh para istri-istri Nabi, mereka menganggap bahwa itu sedikit. Wadhalika min nashatihim 'alal khairi wa jaddihim fihi. Ucapan ini atau anggapan ini karena semangatnya mereka untuk kebaikan dan karena kesungguh-sungguhan mereka untuk beribadah. Faqalu, maka mereka berkata, wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Beliau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Fa huwa fi dhannihim, maka beliau menurut prasangkaan para sahabat tadi, ghairu muhtajin ila ijtihad fil ibadah. Ini prasangka para sahabat ketika itu, karena Rasulullah SAW sudah dijamin dengan ampunan yang telah lalu dan yang akan datang, maka tentunya tidak perlu bagi beliau untuk memperbanyak ibadah. Cukup dengan apa yang dikerjakan, cukup. Yani 11 rakaat itu cukup, walaupun sudah sangat panjangnya salat beliau, mereka merasa kita harus lebih daripada itu. Ini hitungan mereka, kalau Rasulullah SAW sekian, apalagi kita yang tidak dijamin dengan ampunan, harusnya lebih banyak. Begitu. Ketika mereka membayangkan lebih banyak, sudah tidak ada lagi yang lebih daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ibadahnya sudah sangat sempurna, sudah sangat tinggi, sehingga Aisyah terheran-heran melihat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika salat malam dalam keadaan panjang sampai bengkak kakinya, maka Aisyah terheran-heran, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Maka dikatakan Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Yani karena aku bersyukur dengan ampunan tadi, maka aku beribadah dengan ibadah yang seperti ini. Maka kalau para sahabat mengira, kalau Rasulullah SAW yang sudah diampuni demikian ibadahnya, maka bagaimana kita yang tidak ada jaminan ampunan, harusnya lebih. Maka yang satu mengatakan, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak akan tidur. Dikatakan, fa'awwala ba'duhum ala tarkin nisa yufarriq lil ibadah. Maka sebagian mereka bertekad untuk meninggalkan para istri-istrinya atau meninggalkan untuk menikah, dalam artian aku tidak akan menikah, liyufarriq lil ibadah, agar dia mengkhususkan, mengkonsentrasikan untuk ibadah saja, tidak yang lainnya. Wa'awwala ba'duhum ala tarki akli lahm, dan sebagian mereka bertekad untuk meninggalkan makan daging. Aku tidak akan makan daging. Inni la akulul lahm, fa inni law akaltul lahma antashra ila nisa, sebagaimana diukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, riwayat yang seperti itu. Tetapi jawabannya dalam riwayat tersebut, bahwasanya Rasulullah mengatakan, kul laham wasum, makanlah daging dan puasalah. Ini caranya bukan dengan kependetaan atau rohbaniyah untuk tidak makan daging, tetapi makanlah daging dan berpuasalah. Maka tarku aklil laham, meninggalkan makan daging karena alasan untuk ibadah, ini tidak syar'i. Kalau alasannya untuk ibadah agar menurun semangat kepada perempuan, maka hendaklah berpuasa, bukan dengan rohbaniyah, bukan dengan vegetarian. Qala tarka akal lahm zahadatan fi maladil hayah, bahwasanya sebagian mereka bertekad untuk tidak makan daging dengan alasan zuhud dan tidak mau merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia dalam artian mereka merasa kalau mereka memakan atau menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia akan terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, ketika diadab dalam neraka, Allah katakan, adhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya. Kalian telah habiskan kenikmatan-kenikmatan kalian di dunia. Maka sekarang rasakan adab. Maka sebagian orang mengira tidak boleh merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Illa sekedarnya saja. Maka sebagian sufi meninggalkan makan laham, meninggalkan nikah, meninggalkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dengan alasan zuhud, dengan alasan meninggalkan kelezatan dunia agar tidak terkena ayat adhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya. Tetapi tentunya ikhwan fillah a'azakumullah, ayat ini hak. Tetapi kita baca dari awal ayatnya, yaitu tentang orang-orang kafir. Yani ketika Allah mengadab orang-orang kafir, Allah katakan pada mereka, adhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti tidak bermakna zuhud sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dinukil oleh Ibnu Mulaqin juga, bahwasanya tidak termasuk zuhud meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Tidak termasuk wara meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Mana yang wara, mana yang zuhud? Yang zuhud dan wara adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, atau perkara-perkara yang akan membawa dia kepada yang haram dan makruh tadi. Ini wasail-wasailnya, wasilah-wasilahnya. Kalau meninggalkan yang mubah, itu bukan zuhud namanya. Maka dicontohkan di sana, termasuk orang-orang yang salah dalam memahami zuhud, adalah ketika mereka meninggalkan pakaian yang lembut, sengaja memakai pakaian yang kasar. Bukan karena tidak mampu, bukan karena miskin, bukan karena dia tidak sanggup membeli. Dia punya. Punya yang lembut, punya yang kasar. Tetapi dia sengaja-sengaja memakai yang kasar, tidak mau memakai yang lembut. Ini termasuk kesalahan dalam zuhud dan kesalahan dalam wara, yang dilarang tentunya, karena ini adalah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga akhirnya Islam dipahami dengan salah, bahwa Islam melarang untuk merasakan kenikmatan dunia yang mubah. Ini keliru. Yang mubah tetap mubah. Silakan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ciptakan libasun lakum, pakaian untuk kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kul man harrama zinatallah." Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah? Katakan, "Huwa lilladzina amanu." Itu adalah justru orang beriman yang lebih berhak. Itu untuk orang-orang beriman Allah ciptakan. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, tamma ba'duhum ala annahu sayaqumul lail kullah. Kelompok yang ketiga mengatakan atau bertekad pula untuk bangun malam seluruh malam, tahajjudan au ibadatan, sebagai tahajjud dan ibadah. Fa balaghat maqalatuhum man huwa a'zamuhum taqwa. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang a'zamuhum taqwa, yang paling besar ketakwaannya, asadduhum khasyah, yang paling tinggi kekhusyuannya, yang paling tinggi rasa takutnya pada Allah, wa a'rafa minhum bil ahwali wasyara'i', yang lebih mengerti tentang keadaan-keadaan dan syariat-syariat, lebih mengerti tentang keadaan manusia seberapa kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih mengerti syariat karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan syariat tersebut. Qala fa khotaba an-nas. Setelah mendengar ucapan-ucapan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa hamidallah. Kemudian memuji Allah, wa ja'ala al-wa'dh wal irsyad 'amman. Dan nasihat beliau dijadikannya sebagai nasihat yang 'am. Ini juga hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbuat mungkin 3 orang atau lebih, tetapi Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan seluruh kaum muslimin. Ma balu aqwamin qalu kada wa kada, fa inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Bagaimana ada kaum-kaum yang demikian dan demikian, padahal aku salat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, dan aku mengawini para wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Berbicara di hadapan umum seluruhnya, walaupun yang berbuat sedikit. Ini untuk nafa'am, untuk memberikan manfaat secara umum. Maka qala, dikatakan, ja'alal wa'ad wal irsyad aman jaryan ala adatihil karimah. Ini dilangsungkan oleh beliau sesuai dengan kebiasaan beliau yang mulia. Kebiasaan beliau demikian. Seperti ketika kejadian ada seseorang yang memberikan syarat al-wala, bahwasanya boleh kamu yang membayarnya, tapi walanya terus untukku. Maka Rasulullah SAW menjawab, terima syaratnya, dan itu syarat tidak berlaku. Kemudian khutbah, dan mengatakan, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Demikian pula sekian kejadian yang berbuat satu dua orang, tapi Rasulullah SAW memberikan nasihatnya secara umum, sehingga syariat ini dikenal lengkap oleh seluruh kaum muslimin. Dan ini hikmah bagi para da'i atau calon-calon da'i khususnya. Hendaklah dia tahu bagaimana hikmah Rasulullah SAW kalau menasihati secara am, faedahnya juga am. Sehingga ketika ada yang berbuat demikian santrinya, kumpulkan semua santri. Yang berbuat satu, tapi nasihatnya secara umum. Ada di antara kalian yang begini, yang begini, yang begini. Maka Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dan seterusnya. Ini adatuhu al-karimah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kebiasaan beliau yang mulia. Fa'akbarahum annahu yu'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka dikhabarkan kepada mereka bahwasanya beliau memberikan kepada dhi haqqin haqqahu. Memberikan kepada setiap yang memilih hak, haknya. Inna li jasadika alaika haq, wa inna li zaujatika alaika haq. Ini adalah hak-hak yang harus ditunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Ini adalah potongan hadis ketika Rasulullah SAW menasehati sahabat yang dalam keadaan beribadah melampaui kemampuannya, sehingga istrinya dalam keadaan khumul. Khumul itu kayak seperti tidak terurus atau tidak pernah ditanya, enggak pernah diperhatikan. Mengeluh kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah seorang sahabat, atau mengeluh pada sahabat dulu sebelumnya. Datanglah sahabat tadi ke rumah orang tadi. Bertamu. Disiapkan makanan, silakan makan. Kamu juga makan. Kata tuan rumah, saya sedang berpuasa. Bagaimana kamu tidak menghormati saya? Buka. Aku tamumu. Aku tidak akan makan kecuali kalau kau ikut makan. Maka dia terpaksa berbuka. Kalau berbuka, aku mau bermalam di sini. Bermalam di situ, ketika dia mau bangun sholat, ditarik. Tidur. Sampai ketika sepertiga malam terakhir, dibangunkan. Sekarang sholat. Diajarkan untuk mengerjakan ibadah sesuai porsinya. Baru kemudian dia lapor kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, inna li jasadika alaika haq, wa inna li zaujatika alaika haq. Sungguhnya pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Pada istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Sekian disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diakhiri dengan kalimat, fa'afi kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak, berikan haknya. Haknya istri berikan, haknya jasadmu berikan. Dan ini, ikhwan ibn a'azakumullah, makna ucapan Rasulullah, inni usalli wa ana. Ana hakul jasad. Tidur adalah haknya jasad. Jasad butuh istirahat. Maka aku sholat dan aku pun tidur, memberikan haknya jasad. Dan juga dikatakan, asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku kadang berbuka. Ini juga sama. Beribadah, puasa, dan juga memberikan haknya badan ini untuk berbuka. Demikian pula wa tazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita, yakni juga memberikan hak-haknya para wanita. Dan tentunya disamakan dengan orang yang tidak mau menikah karena ibadah, orang-orang yang punya istri tetapi tidak pernah diurusi, sibuk dengan ibadah terus, ditinggal 40 hari, ditinggal setahun, sehingga dalam keadaan tidak terurus sama sekali. Ini qul ibn a'azakumullah termasuk jalan tasawuf, jalan sufi yang berlebih-lebihan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya dirinya sallallahu alaihi wasallam yu'ti kulladhi haqqin haqqahu fayabudullah. Beliau beribadah kepada Allah taala. Wa yatanawal maladul hayah, dan juga merasakan kelezatan kehidupan yang mubah. Fahuwa yanam, maka beliau tidur. Wa yusalli, beliau tidur dan salat, dan beliau berpuasa dan berbuka, dan beliau mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati tsamiyah, falaisa min atba'ih, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW yang mulia ini, maka dia bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. Innama salaka sabilal mubtadi'in. Kalau bukan pengikut Rasulullah, dan Rasulullah SAW berlepas diri dengan mengatakan laisa minni, bukan golonganku, berarti golongan siapa? Golongan mubtadi'in, ahli bid'ah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, istafadna min hadzal hadis, awalan hubbu sahabah radhiyallahu ta'ala anhum lil khair. Faedah pertama yang kita ambil dari hadis ini, bagaimana cintanya para sahabat terhadap kebaikan. Jadi yang diambil adalah bagaimana cintanya para sahabat terhadap kebaikan-kebaikan. Bagaimana semangatnya mereka, raghbatihim fi wa bil iqtida'i bi nabiyihim, bagaimana semangatnya mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW dan semangatnya mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil sisi yang baik dari para sahabat, yaitu mereka semangat dalam beribadah sehingga mencari yang lebih, mencari yang lebih, mencari yang lebih. Yang kedua, samah hadhihi syari'ah wa yusriha. Faedah kedua, kita mendapatkan dari hadis ini mudahnya agama ini. Mudahnya agama ini dan syariat ini, akhdan min amali nabiyha. Ketika kita melihat bagaimana amalan Rasulullah SAW yang ringan. Wahadiyahu, bagaimana bimbingan Rasulullah SAW yang ringan. Ketika ada seorang yang ingin berpuasa terus-menerus, Rasulullah SAW menasehatinya. Puasalah 3 hari. Aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah 1 hari, buka 2 hari. Aku lebih kuat dan mampu untuk lebih daripada itu wahai Rasulullah. Maka diajarkan puasa Daud. Ketika dia mengatakan aku bisa lebih dari itu, Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih baik dari ini. Ini bimbingan dari Rasulullah SAW. Diajarkan yang ringan, tidak diajarkan yang berat. Yang ketiga, annal khaira wal barakah fil iqtida' bihi. Bahwasanya kebaikan dan barakah adalah dalam ittiba', dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ittiba'i ahwalihi syarifah. Kebaikan dan barakah adalah kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani faedah yang kita ambil dari hadis ini, dari kisah para sahabat tadi, bayangkan kalau para sahabat tadi tidak mendapatkan bimbingan Nabi, apa jadinya? Kalau mereka hanya dengan semangatnya saja, saya ingin puasa terus-menerus, saya ingin beribadah sholat malam terus tanpa tidur, saya ingin beribadah terus dan tanpa mengawini para wanita, apa jadinya kalau tidak mengikuti bimbingan Rasulullah? Na'udzubillah min dzalik, mereka tersiksa di dunia dan mereka bukan baik di akhirat. Karena bid'ah. Bid'ah akan membuat kejelekan. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Sehingga alhamdulillah para sahabat bertanya dan mengambil bimbingan dari Rasulullah SAW, maka mereka selamat. Dan yang lebih parah, yang lebih bodoh adalah yang sudah tahu kisah ini, sudah tahu ucapan Rasulullah ini kepada mereka, masih tetap mereka berkeyakinan bahwa yang namanya ibadah lebih banyak lebih baik. Tidak demikian ibadah. Lebih tepat dengan sunnah lebih baik. Bukan lebih banyak lebih baik. Karena ternyata para sahabat yang ingin puasa lebih banyak ditegur oleh Rasulullah. Yang ingin sholat lebih banyak ditegur oleh Rasulullah. Ini khani bin a'azakumullah. Ibadah yang paling baik bukan yang paling banyak, tetapi yang paling cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, istafadna min hadzal hadis anna akhdha an-nafsi bil 'anati wal mashaqqati wal hirmani laysa min ad-din fi syai'. Berarti faedah yang kita ambil dari hadis ini bahwasanya memaksakan pada jiwa sesuatu yang berat, yakni memaksakan pada dirinya sesuatu yang berat, yang susah, atau mengharamkan sesuatu yang halal, yang mubah tapi diharamkan untuk dirinya, ini laisa minad-dini fi syai, tidak termasuk agama sedikit pun. Bukan agama, bukan syariat Allah, bukan ajaran Rasulullah. Kalau bukan agama, bukan ajaran Rasulullah, bukan sunnah Rasulullah, berarti apa? Bid'ah, muhdatsah. Bal huwa min sunanil mubtadi'in al-mutanatti'in. Justru itu adalah kebiasaan orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, dan orang-orang yang mutanatti'. Mutanatti' adalah orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang berlebih-lebihan. Al-mukhalifina li sunnati sayyidil mursalin, berarti orang yang memaksa-maksakan diri dengan sesuatu yang susah, yang berat, mengharamkan pada dirinya apa-apa yang halal, ini justru menyelisihi sunnah sayyidil mursalin. Menyelisihi sunnah sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, istafada min hadzal hadis anna tarka maladil hayah al-mubahah zahadatan wa ibadatan khurujun 'ani sunnatil mutahharah wa ittiba'un li ghairi sabilil mu'minin. Faedah yang kelima, meninggalkan kelezatan-kelezatan hidup yang mubah karena alasan zuhud, karena alasan ibadah, maka keluar dari sunnah yang suci. Itu merupakan penyimpangan dari sunnah yang suci, sunnah Rasulullah SAW. Watiba'un li ghairi sabilil mu'minin, dan berarti mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Bukan mengikuti jalannya para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah, tetapi mengikuti jalan-jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Ini khalifin a'azakumullah yang dikatakan dengan zuhud-zuhud bid'ah, bukan zuhud yang syar'i, yaitu meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia dengan alasan zuhud, padahal kelezatan dunia itu mubah baginya. Khonibidina azakumullah, tentunya di sini perlu catatan kecil agar jangan salah paham. Bahwasan yang dimaksud meninggalkan kelezatan hayah al-mubahah, yang orang itu dalam keadaan sanggup, dalam keadaan punya, tapi meninggalkannya dengan alasan zuhud. Harus ada kalimat zahadatan wa ibadatan. Kenapa demikian? Karena kalau meninggalkannya bukan dalam rangka zuhud, bukan dalam rangka ibadah, ya silakan saja. Yang namanya mubah boleh diambil, boleh tidak. Iya toh? Yang namanya mubah, silakan mau makan, silakan pula tidak. Maka silakan yang mau makan sate boleh, yang enggak juga enggak apa-apa. Jangan dikatakan kamu berarti mubtadi', enggak begitu. Kenapa? Karena yang ditegur adalah yang meninggalkannya dengan alasan zuhud atau meninggalkannya dengan alasan ibadah. Tapi kalau dengan alasan saya tidak suka. Memang selera manusia berbeda-beda. Ya silakan. Maka inilah ya, kita kembali kepada kaidah para ulama, al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu dilihat maksud-maksudnya. Kalau maksudnya adalah sesuatu yang mubah karena selera saja atau karena tidak mampu, bukan saya enggak mau makan daging, saya ini setahun sekali aja enggak mampu beli daging. Ya kasihan ya. Dia kecuali Idul Adha baru makan daging karena ada yang ngasih. Kalau enggak ada yang ngasih, dia enggak mampu. Apakah dia adalah seorang mubtadi'? Maka kita lihat maqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Kalau maksudnya adalah zahadatan wa ibadatan, ini yang dikatakan khurujun 'ani sunnah al-mutahhara. Yang keenam, istafadna min hadzal hadits. Fi mithli hadzal hadits syarif bayan anna al-islam laisa rahbaniyah wa hirmanan. Di dalam hadis ini kita mendapatkan keterangan bahwa Islam bukan kependetaan, atau Islam tidak mengajarkan kependetaan dan tidak menghalangi dan mengharamkan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Wa innama huwa ad-din alladhi ja'a li islahid dini wa dunya. Tetapi Islam ini adalah agama yang membawa kemudahan, memberikan perbaikan, perbaikan dalam masalah dunia dan perbaikan dalam masalah agama. Wa annahu a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Dan yang namanya Islam ini adalah ajaran yang memberikan hak-haknya masing-masing yang memiliki hak. Mengajarkan untuk memberikan haknya jasad, haknya istri, haknya anak, haknya agama, semuanya diperintahkan untuk ditunaikan hak-haknya. Falillahi tabaraka wa ta'ala haqqul ibadah wa ta'ah bila ghuluwin wa la tanattu'. Maka untuk Allah tabaraka wa ta'ala ada kewajiban kita untuk beribadah kepadanya dan mentaatinya tanpa hulu, berlebih-lebihan, dan tanpa tanattu', tanpa melampaui batas. Walil badani haqquhu, min maladil hayati warrahah, dan juga badan memiliki hak yang harus ditunaikan, yaitu apa yang disukai, yang dianggap lezat di dunia ini, dan arrahah, istirahat. Ini adalah haknya badan yang harus ditunaikan. Bihadza ta'lam anna ad-din anzala min ladun hakimin alim. Dengan ini kita tahu bahwasanya agama ini turun dari Allah yang memiliki sifat hakim dan alim, yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang ahata bi kulli syai'in ilma, yang Allah meliputi segala sesuatu ilmunya, maha mengetahui segala sesuatu. Maka Allah alima anna lil insani muyulan. Allah maha mengetahui bahwa manusia memiliki kecenderungan. Wa fihi gharaiz tamiah falam yuharrimhu min at-thayyibat. Allah maha mengetahui bahwa manusia memiliki kecenderungan kepada perkara-perkara tadi. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. Telah diindahkan pada manusia kesukaannya kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada harta, kepada kebun, kepada emas, kepada perak. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maka silakan thayyibati ma razaqnakum, silakan kulu, makanlah thayyibat ma razaqnahum, segala yang baik-baik yang kami rizkikan pada kalian. Wa 'alima taqatahu fil ibadah, dan juga Allah maha mengetahui kekuatan manusia dalam beribadah. Allah mengetahui kebutuhan manusia pada wanita, kebutuhan manusia pada harta, kebutuhan manusia pada pakaian, makanan yang bagus-bagus, makanan yang baik-baik. Maka Allah berikan. Allah katakan khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, aku ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Jadi Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi, tidak dilarang yang baik-baik. Dihalalkan untuk kalian at-thayyibat. Dan Allah tahu kekuatan manusia dalam ibadah, falam yukallifhu syatatan wa usra. Karena Allah tahu kekuatan manusia, maka Allah tidak membebaninya dengan memberat-beratkan, tidak membebaninya dengan kesulitan-kesulitan. Allah bebani dengan sesuatu yang mereka sanggup, yang mereka bisa. Yang kedelapan, faedah yang kita ambil dari hadis ini, as-sunnah huna ta'ni at-tariqah. Rasulullah SAW menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Apa maknanya sunnati? Sunnah di sini adalah jalan, tariqah, cara. Barang siapa yang tidak suka dengan caraku ini, barang siapa yang tidak suka dengan jalanku ini. Wa la yalzam min ar-raghbah an as-sunnah bihadzal ma'na al-khuruj min al-millah. Berarti kalau maknanya adalah sunnah dalam artian tariqah, maka tidak mesti orang yang raghiba, yang meninggalkan atau yang tidak suka dengan satu sunnah, walaupun dikatakan dia mubtadi', tidak berarti dia keluar dari Islam dalam artian kafir. Liman kana raghabatuhu anha li darbin min at-ta'wil, apalagi kalau orang itu meninggalkan sunnah-sunnah tadi li darbin min at-ta'wil, kalau meninggalkannya dengan sesuatu dari bentuk-bentuk takwil. Takwil itu maksud saya, maksud saya, maksud saya. Maunya saya itu begini, niat saya begitu. Yang yu'adzar bihi sahibuhu, yang dengan itu orang tadi mendapatkan udur, tidak menjadi kafir. Tinggal dilihat takwilnya. Kalau takwilnya takwil batil, maka dia ahlul bid'ah, walaupun tidak kafir. Tetapi kalau takwilnya takwil yang benar, saya tidak makan karena saya tidak suka. Ini wajar toh? Maka tidak mengapa. Bukan dia raghiba an sunnati, tetapi dia adalah seorang yang memang tidak suka makanan tadi, atau dia tidak cocok dengan sesuatu itu, maka dia tinggalkan sesuatu yang mubah. Atau karena seseorang yang meninggalkannya karena dia tahu bahwa ini akan membawa kepada sesuatu yang jelek. Ini adalah wasilah kepada yang jelek. Maka saya tinggalkan sesuatu itu karena akan membawa kepada sesuatu yang jelek. Inilah yang dipahami dari ucapan para ulama salaf yang diambil oleh orang-orang sufi sebagai alasan zuhud, padahal tidak kesana maknanya. Yaitu ucapan para ulama yang sering mengatakan seorang yang tinggi imannya adalah orang yang meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut ada apa-apa. Meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa karena khawatir akan menjadi sesuatu yang dosa. Ini Maknanya adalah seperti tadi, meninggalkan wasilah-wasilah ila syar, meninggalkan wasilah kepada yang jelek. Tetapi tentunya sesuatu menjadi wasilah yang lain, itu pun harus dipelajari secara benar, secara syar'i. Dikira oleh para sahabat, meninggalkan makan daging, atau makan daging itu adalah wasilah untuk dia terfitnah kepada wanita. Sehingga ininya yang disetop. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ada cara lain. Bukan dengan meninggalkan daging tadi, yaitu dengan berpuasa. Makanlah daging dan berpuasalah. Sehingga ada yang benar, ada yang salah dalam masalah ini. Ketika dia menganggap bahwa ini akan membawa kepada kejelekan walaupun mubah. Ikhwan ibn a'azakumullah, daqiq, rinci dalam masalah ini. Sehingga berhati-hatilah. Jangan sampai kita terfitnah dengan ta'wil-ta'wil batil dari ahli bid'ah. Dengarkanlah ucapan para ulama ahli sunnah. Dan juga keterangan syarahnya, penjelasannya dari para ulama ahli sunnah. Yang berikutnya, yang ke-8 adalah raghbah anisyai ta'anil i'rad anhu. Makna raghbah anisyai adalah i'rad anhu. Sudah dibahas pada kajian yang lalu ya. Bahwasannya kalimat raghbah, faman raghiba an, itu artinya dia membenci, berpaling daripadanya. Wal mamnu' an yatruk dzalika tanattu'an wa rahbaniyah, maka yang dilarang adalah meninggalkannya dalam rangka tanattu'an, dalam rangka melampaui batas atau rahbaniyah, kependetaan. Fa hadza mukhalifun lisyara', maka inilah yang menyelisihi syariat. Wa idza kana tarkuhu min babit tawarru', kalau meninggalkannya karena tawarru' liqiyami syubhatin fi hillihi, kalau meninggalkannya karena wara', apa karena wara', karena qiyami syubha, karena adanya syubhat padanya tentang halal atau tidak halal, saya ragu, kemudian tidak makan dia, apakah termasuk orang ini adalah orang yang terancam dengan ancaman-ancaman tadi, falaysa minni, tidak termasuk. Wa nahu dhalika minal maqasid al-mahmudah lam yakun mamnu'an. Demikian pula kalau seorang meninggalkan yang mubah karena maksud-maksud, karena tujuan-tujuan yang terpuji, maka tidak dilarang. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, harus dibedakan. Seorang meninggalkan yang mubah, ada yang meninggalkan mubah karena dia khawatir. Ini ada berita katanya tercampur sesuatu yang haram. Itu tapi tidak benar. Akhirnya berdebat. Yang mengatakan benar, yang mengatakan tidak benar. Kemudian dia tinggalkan. Wara'an. Karena sebagai wara' untuk menjaga diri. Ini adalah sesuatu yang terpuji. Silahkan. Meninggalkan mubah karena syubhah fi hillihi. Karena syubhah tentang halal dan haramnya. Maka silahkan. Demikian pula ketika dia duduk di suatu tempat. Ada sesuatu makanan di tempat tersebut. Dia gak berani makan. Kenapa? Ini kan mubah. Saya khawatir. Saya tidak tahu siapa pemiliknya. Apakah pemiliknya ridho atau tidak ridho. Maka ini adalah seorang yang wara' namanya. Berarti siapa yang terancam dengan kalimat falaysa minni, bukan dari golonganku, adalah yang meninggalkan mubah-mubah tadi dengan alasan zuhudan wa tanattu'an wa rahbaniyatan. Ini yang terancam dengan ancaman-ancaman tadi. Kalau dengan maksud-maksud yang mubah, maksud-maksud yang baik, seperti ketidaksukaan, tidak selera, atau dia dalam keadaan sakit misalnya, saya kalau makan makanan tersebut, sakit saya kumat, karena saya tidak boleh makan yang masam misalnya. Ya silakan. Ini sesuatu yang mubah dan tidak terancam dengan ancaman-ancaman tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ikhwan dan juga dosen syarikatnya dan juga ikhwan ta'alik yang biasa mengucapkan para pengantin laki-laki itu merupakan sunnah atau merupakan bid'ah? Kalau sudah menjadi syariat yang baru yang harus dikerjakan, akan menjadi bid'ah. Walaupun asalnya mubah-mubah saja. Ketika seorang datang coba buktikan syahadatmu misalnya. Ya silakan saja. Boleh. Demikian pula ketika dia disuruh untuk mengucapkan kalimat-kalimat istighfar untuk mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, itu sesuatu yang mubah, bahkan baik. Tetapi kalau sudah dikaitkan dengan ibadah tertentu dan terus menerus, harus ada dalil dari Rasulullah SAW. Adapun ta'liq talak adalah ijtihadnya sebagian ulama. Ijtihadnya mereka untuk mengikat para suami agar jangan menterlantarkan istrinya. Nah, ini pun sama. Kalau sudah menjadi syariat yang baru, jadi bid'ah. Nah, cukup sesungguhnya apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah, kewajiban suami untuk mengurusi istrinya dan tidak menterlantarkannya. Dan batasnya pun sudah ada sesungguhnya. Illadzina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'ata ashhur. Orang yang mengila itu memboikot istrinya, meninggalkannya, menunggu dia 4 bulan. Demikian pula bagaimana kejadiannya di zaman Umar bin Khattab ketika pasukan perang, berangkat perang sekian lama, tiba-tiba Umar bin Khattab mendengarkan seorang wanita di rumahnya dalam keadaan mengeluh dalam bentuk syair. Dia mengeluh dengan bait-bait syair sampai pada kalimat laula khaufullahi lataharrakat jawanibuh, sungguh kalau tidak takut kepada Allah maka akan goyang ranjang ini. Maka Umar ketakutan, kembali datang kepada Hafsah anaknya. Ya Hafsah, seberapa kuat wanita itu meninggalkan wanita itu ditinggal oleh suaminya? Dijawab 4 bulan atau dalam riwayat 6 bulan. Maka Umar bin Khattab segera merubah kebijaksanaannya, pasukan tadi di-rolling setiap sekian bulan. Ini khalif bin a'azakumullah sesungguhnya cukup sebagai dalil bagi suami untuk jangan meninggalkan istrinya lebih daripada itu. Tidak perlu pakai ta'liq talak. Kalau meninggalkan 1 tahun atau lebih dengan tidak memberikan ini, dengan tidak memberikan itu, maka jatuh talak 1. Tidak bisa. Kullu syartin laysa fi kitabillah bahwa batil walau mi'ata syarat. Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka dia batil walaupun 1 syarat. Jadi dibaca atau tidak dibaca, la faedah tapi. Tidak ada faedah sama sekali. Bisa jadi faedahnya hanya di pengadilan agama. Kamu pernah berjanji demikian dan seterusnya. Jadi mereka yang membikinnya. Wallahu ta'ala a'lam. Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan sesuatu yang masih dalam hati tidak ada hukumnya. Barangkali dalam hati niatnya mau talak, niat di dalam hati. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, ya qabiltu tazwijaha, sampai selesai. Nikah ternyata asyik. Kemudian enggak jadi cerai. Sampai bertahun-tahun. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin lah. Nah, sehingga tidak bisa dihukumi kalau itu sesuatu yang masih niat. Allah Subhanahu wa taala yatawallal qulub. Allah lah Subhanahu wa taala yang akan menilai hati-hati manusia. Nah. Apakah itu enggak yatarattab dharar lil mar'ah? Nah, yatarattab dharar lil mar'ah. Berarti itu kenapa dibolehkan? Siapa yang membolehkan? Yang membolehkan siapa? Itu pahami ucapan Syekh bin Baz. Sesuatu yang dalam hati tidak bisa dihukumi. Arti secara zahir bagaimana kita akan hukumi? Orang tadi enggak ngomong apa-apa. Kok dihukumi? Kamu jahat loh. Saya ngomong apa? Kok saya jahat? Itu masih dalam hati saya. Paham maksudnya? Jadi sesuatu yang dalam hati tidak bisa dihukumi. Itu jawaban Syekh bin Baz. Tidak bicara seperti itu. Bicaranya adalah apa yang dalam hati tidak bisa dihukumi. Dan belum bisa dikatakan halal atau haram. Nanti kalau dia ternyata menceraikan betul dan tidak syar'i, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Kenapa dia menceraikan? Alasan apa? Apakah alasan yang syar'i atau alasan yang tidak syar'i, atau apakah dia sengaja membolimi, atau apa? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung dia dengan niatnya dia ketika dia menceraikan. Kalau masih niat, wallahu taala yatawallan niyyah. Allah lah yang akan mengurusi niat seseorang dan kita tidak pernah tahu. Ada orang Saudi datang ke Indonesia menikah. Kamu tidak boleh, haram. Kamu niat nikah kan? Niat cerai kan? Siapa yang niat cerai kan? Saya belum ngomong apapun. Belum ngomong satu kalimat pun. Dari mana kamu tahu niat saya? Gimana? Bagaimana hukumnya? Boleh apa enggak boleh orang itu nikah? Ya enggak tahu niatnya. Wallahu ta'ala bainak wa baina rabbak. Antara kamu dengan Allah. Naam. Wallahu a'lam. Naam, suara apa? Boleh menerapkan terus? Ya. Sesungguhnya semua kalimat-kalimat dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah yang berbicara tentang ilmu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu Quran, ilmu Sunnah, ilmu fiqh, ilmu hadis. Ini semua ilmu-ilmu yang syar'i. Nah, sedangkan perkara-perkara yang lain mubah, ilmu-ilmu lain ilmu yang mubah, yang kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, semua ilmu-ilmu selain ilmu din, selain ilmu syar'i adalah sesuatu yang memiliki dua keadaan, memiliki kejelekan, memiliki kebaikan, selalu. Ilmu apapun, ilmu komputer bisa dipakai baik, bisa dipakai jelek. Ilmu apalagi, kimia bisa dipakai baik, bisa dipakai jelek. Ilmu permainan senjata bisa dipakai ngerampok, bisa dipakai jihad. Iya kan? Semua ilmu-ilmu mubah bisa dipakai baik, bisa dipakai jelek. Ilmu kedokteran juga sama. Bisa dipakai baik, bisa dipakai kejelekan. Tenang. Berarti yang pasti baiknya adalah ilmu agama, atau pasti dipakai kebaikan. Kalau dipakai kejelekan tidak mungkin. Itu adalah ilmu din. Sehingga ilmu yang dimaksud oleh Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat adalah ilmu din. Demikian pula innama yakhshallah min ibadihi al-ulama adalah ulama'ud din. Demikian pula dikatakan sekian ayat, sekian hadis berbicara tentang ilmu, maka itu adalah ilmu syar'i. Demikian pula dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ini juga ilmu syar'i, wajib. Kalau ilmu mubah, ya tidak wajib. Namanya aja mubah. Ya mubah-mubah saja dipelajari, silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Didatangi boleh, tidak didatangi juga tidak apa-apa. Kenapa? Bisa menghalangi pahala. Ulang lagi. Dosa-dosa besar. Justru dalam Quran sebaliknya. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Jadi sebaliknya. Demikian pula dalam hadis, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu itu adalah seperti riya, menggugurkan amalannya, amalan solehnya. Karena memang berkaitan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya riya ingin dipuji, maka balasannya tidak dinilai amalannya. Al-jaza min jinsil amal. Enam. Demikian pula sodakoh yang diiringi dengan umpatan, cercaan, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ini juga gugur. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan batalkan sedekah kalian dengan man, mengungkit-ungkit, dan adza, menyakiti orang yang diberi. Gugur sedekahnya. Ini kasus-kasus tertentu. Tapi secara keumuman yang namanya amal saleh akan menghapuskan amal yang jelek. Wallahu a'lam. Porongan. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Tidak mengapa. taubat untuk seluruh dosa-dosanya sekaligus. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari seluruh dosa-dosa saya. Tidak apa-apa. Nah. Tetapi yang namanya taubat itu kan ada azam. Diiringi dengan azam, tekad untuk tidak mengulanginya. Maka harus kamu tahu dosa-dosa kamu apa saja. Kalau secara borongan begitu kemudian tidak tahu bahwa yang kemarin itu dosa, sehingga besok kerjakan lagi dan tidak akan dan tidak ada dalam hati untuk menghentikannya, berarti dia belum taubat. Bukan syaratnya untuk berhenti, bukan. Tapi syaratnya untuk tekad untuk berhenti. Ada azam. Ya Allah, aku taubat, tidak akan mengulangi sekali lagi. Ini taubat namanya. Walaupun suatu saat terfitnah lagi, masuk lagi ke dalamnya, maka taubat lagi dia. Dengan tekad untuk tidak mengulanginya. Jadi yang disyaratkan adalah tekad untuk tidak mengulanginya. Barang siapa yang mengatakan bahwa taubat itu syaratnya untuk tidak mengulangi, salah dia. Syaratnya enggak untuk tidak mengulangi. Gak bisa demikian. Maknanya adalah yang semestinya syaratnya adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Maka tekadnya ini yang dinilai. Suatu taubat yang memiliki azam, maka akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Tetapi kalau dia tidak tahu, karena borongan tadi, gak pernah berpikir saya akan berhenti dari perbuatan yang itu. Karena dia merasa itu gak dosa. Bagaimana dia dikatakan taubat? Pokoknya semua dosa-dosaku. Pokoknya. Nah, kadang-kadang tidak tahu. Seperti kebid'ahan. Dia menyatakan tiap hari, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Bahkan mungkin sambil nangis dia menyatakan, aku bertobat kepadamu, ya Allah. Pada dosa-dosanya. Kira-kira niatnya dia itu sayang mana? Alhamdulillah. Kira-kira yang dimaksud dosa yang mana? Apa dosa bid'ahnya itu? Tidak. Bid'ah itu dia merasa ibadah yang bagus. Maka dikatakan dia belum tobat dari bid'ahnya. Tetapi kan saya kemarin udah tobat borongan. Untuk seluruh dosa-dosa saya. Berarti bid'ah juga masuk. Kamu apakah pernah terbersit bahwa ini salah dan saya akan berhenti? Tidak. Berarti belum tobat. Nah. Misalnya ada seorang suami salah istrinya, tapi melalui kesemutan suara kepada kedua orang tuanya, terus dengan cara menyerahkan pada orang tuanya tanpa melalui seperti ini. Karena harus ada analisa lagi. Kemudian keluarga itu sepakat dan setelah satu tahun setelah bercerai itu si suami itu rujuk kembali tapi tanpa melalui tingkat awal itu sah. Tidak sah. Kalau sudah keluar dari masa iddahnya, maka harus nikah kembali. Walaupun nikah secara agama. Iya. Talak itu yang dihitung adalah sesuatu yang diucapkan oleh suami dengan ikrar bahwa saya menceraikan istri saya. Adapun catatannya di KUA itu adalah yang kedua. Ini sebagai ketaatan pada penguasa kita laporkan bahwasanya istri saya sudah saya ceraikan. Tetapi dengan yang pertama saja sudah jatuh talak. Kalau sudah jatuh talak berarti dihitung. Jadi dihitungnya dari jatuhnya talak bukan dari laporan ke KUA. Paham ya? Dihitungnya dari mulai kalimat cerai dijatuhkan. Maka setelah itu sebulan, dua bulan, tiga bulan, salah satu huru habis masa iddahnya. Kalau habis masa iddahnya seperti orang lain. Datang lagi kamu, minta lagi, ngelamar lagi, kemudian beri mahar lagi, nikah lagi. Boleh masih, karena baru talak satu. Nah, kalau masih dalam masa iddah, sebelum tiga bulan, maka silakan. Langsung saja. Nah, langsung ketok kamarnya boleh. Nah. Masalah golongan dengan bang. Jadi bukan golongan kita berjuga dengan tibanya. Jadi misalkan dalam biasa sebuah bang itu kan kadang ada kesehatan buat pegawainya atau katakan keluarga kita masal. Itu di situ kan mereka akan memberikan jasa. Apakah jasa yang diberikan oleh mereka itu merupakan suatu persoalan buat kita untuk diterima? Atau katakanlah sah tidaknya kita memberikan sejenis jasa itu? Dari bank. Tidak. Para ulama menyatakan dari bank-bank riba itu kita tidak boleh mengambil faedah apapun dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk bantuan-bantuan lainnya. Jangan mau dibantu dari bank. Ya, dalam bentuk khitanan masal, dalam bentuk sosial, bagi beras. Tidak boleh, karena itu semua adalah sesuatu dari hasil yang haram. Nah, kerjasama. Oh, kerjasama? Menaikkan, misalkan satu anak berapa ribu. Ya. Yeah. Kerjakan dapat berapa persen anaknya itu jadi kita nanti dinaikkan dari situ berapa ratus dapatnya gitu. Jadi profesional gitu. Kerjasama dalam apa bisnis. Gitu. Jadi apakah ini masih dikaitkan dengan jual beli juga? Enggak paham. Jadi misalnya gini, jadi kan ada kitanan gitu ya. Ya. Yeah. Yang ngadakan bank kan biayanya dari bank. Ya, itu yang saya maksud enggak boleh. Saja, anaknya. Ya. Anak-anak tadi mendapatkan bantuan dari bank. Kitanya sebagai pelaku. Oh. Yang kitanya itu maksudnya. Lain. Kalau dalam keadaan dokter profesional kemudian dia mendapatkan biaya pada setiap kerjaannya, maka dia apakah dibayar oleh orang-orang yang dalam keadaan mendapat hasilnya dari yang halal ataupun dari yang haram, itu urusan dia dengan Allah. Kamu mendapatkan dengan yang halal karena kamu bekerja. Itu demikian pendapat para ulama. Atau sebagian para ulama, karena ada ikhtilaf, dinukil dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu ulangi lagi, dengar kembali kajian Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa tidak merembet seperti itu. Jadi keharaman itu tidak mutasalsil. Bayangkan kalau mutasalsil bersambung terus, ini kerja dapatkan hasil, orang ini tukang bank, berarti uangnya haram kepada kamu, kamu mengasih pada anaknya, anaknya juga haram karena itu dari kamu, hasilnya dari bank, anaknya membeli permen, maka tokonya mendapatkan uang haram karena itu mutasalsil, enggak demikian. Jadi dikatakan al-mubashir bir-riba itu yang haram. Al-Mubashir itu orang yang langsung memakan harta riba, termasuk anak-anak yang dihisab. Dia dibantu oleh bank, maka dia jelas mendapatkan langsung Mubashir dari harta riba. Itu yang tidak boleh. Nah, wallahu a'lam. Kalau memiliki dua kakak yang belum menikah, lantas kita apakah menunda untuk kita menikah dulu sampai kakak? Kakak laki-laki atau perempuan? Nah, sama saja hukum. Tidak perlu menunggu. Gak ada dalil untuk menunggu. Kalau mau nikah besok nikah. Gak ada syariatnya harus menunggu. Mau menunggu silahkan. Tidak menunggu juga gak apa-apa. Lihat maslahat saja. Maslahat-maslahatnya. Lihat maslahat dan lihat darurat. Maslahatnya apa yang lebih baik dan daruratnya siapa yang lebih darurat. Lebih darurat lebih butuh. Kalau ternyata kakaknya perempuan, kamu laki-laki, ke laki-laki lebih butuh, maka silakan untuk mereka. Nah, atau yang satu terfitnah, yang satu tidak, maka yang satu ini harus segera dinikahkan, walaupun adiknya. Nah, kalau mau jadi kan kita bisa rujuk tanpa nikah. Betul. Nah, rujuk ini apakah antaranya dengan kita berjima, aku kita mengatakan ana rujuklah sama itu. Gimana? Iya. Diucapkan rujuk, silakan. Tidak diucapkan pun tidak apa-apa, tetapi intinya kalau sudah jima kembali maka dia sudah rujuk. Kalau diucapkan ana rujuk tapi ternyata belum jima sampai dalam apa namanya? Hitungan itu sudah enggak ada tapi sudah jima. Ini namanya niat. Maksudnya malam tergantung niatnya. Kalau kamu sudah meniatkan rujuk dan perempuannya juga sudah menerima, maka selesai walaupun hasilnya habis sudah enggak dihitung iddah lagi. Kalau walaupun salah satu kur itu enggak akan jima lagi. Iya. Hayya subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.